وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. خالد الدين حفظني وحفظكم جميعا وبارك الله فيكم. Terakhir kita menjelaskan tentang pengertian ikhlas dan tanda-tanda ikhlas. Sampai terakhir yang kita baca adalah ucapan Al-Harith Al-Harithi. Yang di situ na'am warakallahu fikum memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya amalan ibadah apapun bentuknya, yaitu qiraatul Quran, zikrullah, juga amalan-amalan ibadah yang sifatnya fi'liyah, i'tiqadiyah, yang perbuatan juga yang keyakinan-keyakinan. Ya, di antara perbuatan seperti jihad fi sabilillah, ya, kemudian sholat, ya, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah itu harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah adalah menjadikan Allah sebagai tujuan di dalam ibadah kita, bukan tujuan-tujuan yang lain. Ya, akan kita terima. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan menyebutkan tentang perkara ini. Wa'an ghairihi, dan dilihatkan dari selainnya, yaitu dari Al-Harith Al-Muhasibi. Ya. Iza talabta Allah ta'ala bisidqi, jika engkau mencari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran. Artinya engkau jujur di dalam mengamalkan nama-nama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur. Ya. kata beliau, aqaka, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu mir'atan, ya, cermin, memberikan kepada kamu cermin, tubsiru fiha kulla syai'in min ajaib dunia wal akhirah, yang akan engkau lihat pada cermin tersebut segala sesuatu dari keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat. Insyaallah. Nah, warahmatullah. Artinya mata hatinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan mudah untuk melihatnya. Mandang warahmatullah hakikat sebuah permasalahan. Kepada kita jernih, ya. Sangat rileks. Nah, berbeda dengan orang yang lama, ikhwan fi din, hafizan wa hafizun jami'an, ketika dia beribadah kepada Allah, melakukan suku amalan, amaliyat, ibadah, itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan keruh. Dan hal semacam itu akan menjadikan hatinya sakit. Nyesi kulubim maradun, pada hatinya sakit namura, ada sakit namura, fazadullah maradun. Lalu Allah akan semakin nambah sakit dalam hatinya. Di saat dia namorokohikum. Ya, namorokohan ibu rahimahullah. Beribadah hanya kepada selain Allah SWT. Beribadah untuk selain Allah SWT. Ya, namorokohan ibu rahimahullah. Sedikit saja hatinya menyimpang. Kalau mazahu, azahallahu kulukau. Ketika hatinya itu berusaha apa? Namorokohikum ingin menyimpang. Allah akan simpangkan sekali sekalian namorokohikum. Rahimahullah, ketika betul-betul dia ikhlaskan segalanya itu Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan apa? Hatinya akan bersih. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan na'amarakallahu fikum memberikan kepadanya sebuah cermin yang dengan cermin tersebut dia bisa melihat segala sesuatu dari keajaiban kehidupan dunia. Allah alam bisa apa yang na'amarakallahu yang selesai menerimak hatinya akan apa? Akan hidup, hatinya akan sehat. Ketika hati seorang itu sehat, ketika hati seorang itu hidup, maka akan sekali, akan banyak sekali faedah yang akan diterima oleh hamba tersebut. Ya, nasihat sudah diterima. Ya, kesalahan yang diingatkan sudah mudah rujuk. Ya, ilahirnya terlebih lagi ketika dia membaca Al-Quran, karena ini Allah pembahasan kita akan terkait dengan Al-Quran, ya kan? Ketika kita Al-Muraqabikum membaca Al-Quran dengan ikhlas, ya, jujur, ya, maka Ikhwan Bintayimaku akan lebih bisa menyelami dan menyerapi apa yang dia baca. Ikhwan Bintayimaku, ya. Allah akan katakan, Allah akan jadikan hatinya jernih sehingga dia mudah dalam memahami Al-Quran. Rahimahni wa rahimahumu jami'an wa rahimahumu. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa aqawilus salafi fi hadha kathiratun, dan komentar salaf tentang permasalahan ini sangat banyak. Ucapan-ucapan mereka para salaf tentang masalah ikhlas ini sangat banyak sekali. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Asarna ila hadhil ahruf minha. Ya, kami hanya mengisyaratkan pada beberapa huruf ini saja. Di antaranya, ya, di antara yang banyak tersebut, kami hanya bisa menyebutkan beberapa ini saja. Tanbihan alal matlub, untuk mengingatkan hal yang dituntut. Apa yang dituntut? Hendaknya kita menjadikan amaliyat ibadah kita itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain-lainnya, bukan niatan yang lain. Karena inilah yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadikan agama kita, ya, itu terlaksana di atas keikhlasan. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia itu diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna marqul. Ya. Khalifin rahimani wa rahmatullahu syami'an wa barakallahu fikum. Ya. Wa qad dzakartu jumalan min dzalika. Dan sungguh telah aku sebutkan sejumlah dari perkara tersebut ma'asar siha. Ya, disertai dengan penjelasannya. Fi awal syarhil muhadzab, di dalam awal kitab Syarhul Muhadzab yang beliau sarah, ya. Syarhul Muhadzab itu kalau enggak salah punyanya Syirazi, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disarah sama beliau menjadi majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, majmu' Syarhul Muhadzab. Di sinilah Ikhwanuddin rahimahullah. Ya. Di dalam kitab inilah terkumpul seluruh sari-pati dari madhabnya Imam Syafi'i. Di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya kan ibn Rehman. Kan ibn Hafidhani wa khudukmu jami'an. Wa dhamantu ilaiha min adabil muta'allim wal mu'allim al-muta'allim. Dan aku sertakan di dalam kitab tersebut, ya, pembahasan tentang adab, ya, seorang yang mengajarkan dan orang yang belajar. Wal faqih wal mutafaqih, adabnya orang ahli fikih dan orang yang hendak menjadi ahli fikih, yang belajar menjadi apa mempelajari. Wala yastaghni anhu talib ilmin, dan tidak boleh seorang talibul ilmi merasa cukup dengan hal itu. Artinya yang menerima Allah dia harus apa? Harus tidak cukup dengan ini ya, tapi cobalah kalau merujuk pada apa yang diisyaratkan sama beliau di dalam majmu' Syarhul Muhadzab. Di situ ada penjelasan cukup banyak, nah, dari beliau rahimahullah tentang hakikat ikhlas. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Fani bikin hafuzuni wa hafuzuni. Disebutkan dalam majmu' Syarhul Muhadzab ucapan beliau ini, ya, pada juz 1 halaman 26 sampai 31. Ya. Bagi siapa yang hendak mengamalkan, mengecek, bisa dicek di bab tersebut. Ya, demikian yang terima kasih terakhir, ya, pembahasan tentang takrifil ikhlas yang intinya, yang ikhlas itu adalah engkau memurnikan amalkan peribadatan engkau itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan apa, bukan dengan tujuan-tujuan selain itu, dari tujuan-tujuan duniawi atau yang lain. Ya, apa yang bikin remak? Sekarang kita masuk pada pasal faslun. Apa yang bikin remak ini? Pasal ini mungkin bisa kita kasih judul lah, warahmatullahi wabarakatuh. Al-i'rad an a'radid dunya, berpaling dari tujuan-tujuan duniawi. Ini sekali lagi masih dalam rangka ikhlas. Di antara ikhlas makmullah, ya, sikap untuk mewujudkan keikhlasan itu adalah al-i'rad an a'radid dunya. Ketika engkau beramal, jangan sekali-kali kau gantungkan amalanmu kepada dunia. Saya belajar, wah, supaya nanti saya bisa kerja. Saya belajar supaya nanti dapat ijazah sehingga saya bisa melamar kerja dengan mudah. Saya belajar supaya nanti bisa jadi ustaz, na'am warahmatullahi wabarakatuh, sehingga nanti na'amurakallahu fikum bisa makmur ya. Saya belajar supaya nanti na'amurakallahu fikum bisa menjadi pejabat. Saya belajar hal semacam ini jangan dilakukan ya. Seorang yang mukhlis ya, orang yang ikhlas ya, itu dia akan berpaling dari tujuan-tujuan dan tidak ada tujuan yang ia tuju di dalam pelaksanaan ibadahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namarakallahu. Kali ini terima. Sehingga pasal ini namarakallahu itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala sebagai tanbih dan peringatan dari kita yang akan bahayanya beramal ya dengan amalan-amalan ibadah tapi tujuannya adalah di jelek lalu. Ya. Kami bikin rahimahni wa rahmatmujin. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-imam an-nawawi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Wa yambagi alla yaksita bi tawassulan ila aradin min a'radid dunya. Seyukianya. Bagi orang yang mempelajari dan membaca Al-Quran untuk tidak maksudkan dengannya ya, sebagai jembatan untuk meraih pundi-pundi dunia. Ya, min malin, baik berupa harta, auria satin atau berupa kepemimpinan, ya, auja hatin atau berupa kedudukan. Ya, au irtifa'in alal akran atau berupa na'amurakallahu fikum ya, memiliki posisi yang tinggi lebih tinggi dari saudara-saudaranya dari teman-temannya au sana'in indannas atau tujuan untuk dipuji di sisi manusia au sarfujinasi ilaihi atau tujuan supaya manusia mengarahkan pandangannya kepada dia au nahyillah atau yang itu semua adalah a'rad ad-dunyawiyah. A'rad ad-dunyawiyah. Ada ma yang bagi yang semacam ini enggak seharusnya, enggak seharusnya. Ya. Kita tuju di dalam ibadah-ibadah kita. Ya kan itu benar. Kenapa? Kalau kita tuju, tujukan ibadah kita pada perkara-perkara semacam ini, balik ikan rahimahumullah, maka ibadah itu tertolak. Ibadah itu jangan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik ikan rahimahumullah. Kita ingatkan kepada diri kita semuanya, amarakullah. Cuma sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW memberitakan tentang tiga orang yang dipanggil besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang berjihad fi sabilillah. Ya. Ustushhida fi sabilillah, yaitu orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa, kata Rasul. Maka Allah pun perkenalkan kepada dia kenikmatan-kenikmatan orang yang mati syahid. Dia pun mengenalnya. Ya, ini adalah bahasa. Al-Fatihah, Hafidhani, Wahidhani. Kemudian ditanya oleh Allah dan keadaan Allah tahu tentang niatan orang ini ketika beramal. Ya, dengan amalan-amalan tersebut. Al-Fatihah, terima. Wa ma'amil tafiha. Allah bertanya. Lantas apa yang aku amalkan dengan pahala ini? Apa amalan pahala-pahala ini? Ya, kata orang qatal tu fika wastushhidtu, aku berperang membela agamamu ya Allah, kemudian aku mati. Jadi ya paling menerima Allah mengetahui dan mengetahui apa yang ada dalam dada, apa yang ada dalam hati. Nah, Allah katakan dada susah dusta. Ya kan ini terima. Kata Rasulullah, kata Rasul mengatakan mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau berperang di jalan Allah supaya engkau dikatakan jin, dikatakan pemberani, dikatakan sebagai pahlawan? Ya, waktu dan sudah dikatakan kamu di dunia, kamu dikatakan sebagai pahlawan. Kalau kita rahmani orang semua kemudian, nah akhirnya Allah fa'um rafihi ya wa suhiba ala wajhi wa ulqiya finnar. Akhirnya dia pun diperintah untuk diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam. Ingat, bahaya kalau kita apa? Kita apa? Kita ternyata amalan kita tersisip itu sebuah semacam ini, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terkadang yang pun terima kuah kita beramal dengan zahirnya amalan-amalan yang khair, amalan-amalan yang saleh. Kenapa? Apa yang terima kuah yang menyebabkan muslim? Tapi ternyata yang pun tujuan dan niatannya ya, ternyata masya Allah tidak ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sekarang lagi orang yang lain. Kalau tadi orang yang sihat, yaitu orang yang yaqra'ul Qur'an wa yu'allimul ilm. Orang yang baca Al-Qur'an dan pelajari ilm. Ya. Akhirnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kata Rasulullah SAW, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia pun dikenalkan akan nikmat-nikmat pahala orang yang membaca Al-Qur'an dan belajar ilmu. Sungguh luar biasa nyepal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membaca Al-Quran dan belajar. Ya. Faqala, maka Allah mengatakan, fama amilta fiha, apa yang telah engkau amalkan dengan pahala ini, pahala yang besar ini. Gitu ya. Ini dikendalikan. Kata dia, qara'tul Qur'ana fika wa 'allamtuhu. Aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah, juga aku belajar ilmu juga karena engkau. Karena Allah mengetahui apa yang dalam dada, Allah mengetahui kadar. Dusta. Bukankah engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dikatakan qari? Seorang pembaca Al-Qur'an, ahli baca Al-Qur'an. Juga bukankah engkau belajar ilmu supaya engkau dikatakan alim wa faqih? Dan sudah dikatakan, kamu sudah dikatakan alim. Sudah dikatakan sebagai qari, namarullah. Apa akhirnya? Fa'umu rabbi, fa'suhi fa'ala wajhi wa ulqiya finnar. Masa bersyarah dibuatkan sana. InsyaAllah. Ya. Suma utiyabi. Ya. Kemudian ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang sodakoh. Yang bersodak. Yang di dunia suka bersodak. Apa yang bikin rahimahnya warahimahnya? Ya. Kemudian diperkenalkan kepadanya tentang kenikmatan-kenikmatan orang yang sodakoh. Ya. Kami bertindak memang rahimahum cuman, ya. Pak Arafah dia pun mengenalnya. Oh, ini pahala saya. Dia tanya, saya oleh Allah lagi nama lupa. Fama amil tafiha. Lantas apa yang telah aku amalkan dengan pahala-pahala ini? Maka dia mengatakan, aku berderma untuk dia. Tidak ada satu jalan kebaikan pun melainkan aku. Ya, salurkan hartaku kepada jalan tersebut. Untukmu ya Allah. Fani bikin rahimani wa rahimani. Ya. Mestir Allah mengatakan. Tadab. Kamu dusta. Bukan kamu bersodakoh. Memberikan sebagian hartamu. Supaya engkau dikatakan sebagai seorang dermawan. Waqatil. Dan di dunia telah dikatakan demikian. Oh si Fulan adalah orang yang dermawan. si fulan orang yang telah menghabiskan hartanya untuk demikian sudah jangan. Akhirnya diperintah untuk diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Asyahid, apaan itu tentangnya? Niatan-niatan selain niatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah yang kita lakukan itu mazharrah, bahkan bahaya. Apaan itu tentangnya? Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan, dari antara niatan-niatan selain Allah itu adalah niatan supaya dapat harta. Ya, sampaikan baca Al-Quran, dan dapat duit. Ya, atau niatan dapat kedudukan. Nah, atau niatan dapat jabatan. Atau niatan supaya dia dianggap orang yang menonjol, paling menonjol di antara teman-temannya. Atau niatan agar manusia memuji dia. Atau niatan agar supaya pandangan manusia tertuju padanya. Ini semuanya orang duniawian. Tujuan dunia. Nah, ketika kita, amalan kita itu kita arahkan tujuannya pada perkara ini, rugi. Amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu hanya akan menerima amalan yang dipersembahkan hanya untuknya sunnah. Akan diterima. Kata Allah, ana aghni syurga'ani syirki. Saya adalah zat yang paling tidak butuh dari sekutu. Man asyraka fi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mensekutukan sesuatu denganku, maka aku akan tinggalkan ia, berikut pula sekutunya. Saya tinggalkan Allah SWT. Allah tidak butuh. Allah diterima amalannya. Nah, orang yang beramal, ternyata amalannya tidak ditujukan kepada Allah, berarti dia telah disekutukan Allah. Amalannya ditujukan pada dunia, berarti dia telah menjadikan dunia sebagai sekutu bagi Allah. Amalannya ditujukan kepada istri, berarti Allah Rasulullah itu dia menjadikan istrinya sebagai tandingan bagi Allah SWT. Orang yang beriman yang menerima amalannya itu murni hanya untuk Allah Subhanahu Wataala. Paling penting terima kata Allah Subhanahu Wataala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia itu ada menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Ia cintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bayangkan ini. Hanya sekedar menyamakan cintanya dan cinta itu nal ibadah. Nal ibadah. Al-hub nal ibadah. Kalau hubnya kita, cintanya kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan ibadah yang luar biasa, ibadah yang mulia. Demikian pula kalau kita amar menjadikan ibadah-ibadah kita sama seperti hub yang diciptakan oleh ayat ini, apa yang diterima? Maka hukumnya syirik. Sementara orang beriman yang menerima Allah asyaddu hubban lillah, dia itu lebih cinta kepada Allah daripada yang lain. Fala yasinul mukri kira'atahu ditam'in fi rizkin yaksulahu min ba'di man yakra'u alaihi. Maka yang lain melanjutkan amara kalafikum wala yashinu, dan janganlah al-mukri'u yashin, yashin itu namor mengotori. Janganlah orang yang membacakan Al-Qur'an itu mengotori. Ya. Niatannya dengan amara qawfikum, dia menginginkan dengan keinginan yang kuat, ya, firiskin, ya, untuk mendapatkan kelembutan. Ya. Yahsululahu, yang ia hasilkan, ya, dari sebagian orang yang ia membacakan Al-Qur'an kepadanya. Paham ya? Jangan kau berharap orang yang membacakan muka itu kan membacakan Al-Quran kepada orang lain. Jangan engkau amarokalafiku bertujuan dengan engkau membacakan itu supaya kamu dapat kelembutan dari orang tersebut, ya. Orang yang apa? Orang yang kamu bacakan Al-Quran itu pada. Ya, sehingga mungkin amarokalafiku dengan itu engkau akan mendapatkan manfaat dari orang tersebut. Jangan tujuan saya. Jadi tujuan. Tapi kalau kemudian engkau sudah membacakan, gak ada tujuan yang itu. Kok ternyata dia berbuat lembut dengan kamu, sehingga dia memberikan kemanfaatan untuk kamu. Sabar, terima saja. Ya, itu termasuk bagian dari perbalasan Allah yang diberikan. Tapi yang kau menerima kamu, kalau itu sebagai tujuan awal kamu, wasata. Wasata ini kebetulan yang dibacakan bos, ya, orang-orang itu hajir, umar. Bacakan nama dia, biar nanti uangnya ngalir sama saya. Ya. Hala amara kawafikum tujuannya sedaya. Namara. Kata Imam Nawawi, wala yashin, jangan ia mengotori niatannya dengan niatan yang semacam itu. Namara kawafikum, ya. Saunkan rifku malan, baik kelembutan itu berupa harta, awhik hikmatan, nih, atau berupa bantuan, wa in qalla meskipun sedikit. Jangan sampai punya tujuan. Ya. Ini apa? Ngajar, belajar, mengajarkan kepada itu. Ya, kepada manusia, amarakallahu fikum. Ya. Kalau kemudian diterima, ya, alhamdulillah, amarakallahu fikum. Ya, kemudian kita lakukan dengan ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian manusia menerima dan mengambil itu, masya Allah, faedahnya bagi kita sendiri, nah, apalagi si Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ala suratil hadiah, meskipun hanya berbentuk hadiah, ya, berbentuk hadiah, allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha, yang seandainya dia tidak membacakan, ya, kepada dia, misalnya orang tidak akan berikan hadiah kepada dia. Apa yang terima? Faqala ta'ala Allah SWT, kan? Man kana yuridu al-harsal akhirah, nazid lahu fi harfi. Barang siapa yang menginginkan nam, ladang akhirat, ya, saya kami akan tambahkan kepadanya ladang harfi. Wa man kana yuridu harfat dunya, dan barang siapa yang menginginkan ladang dunia, nu'ti, kami akan kasih minha, ya, nu'ti minha, kami akan kasih, ya, dia dari dunia tersebut. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat dia tidak akan punya bagian. Nah, sekali itu memang ya, ya, bagiannya hanya dia dapatkan di dunia. Itu pun terkadang dapat, terkadang tidak. Niatnya supaya apa? Wah, nanti memang yang dibacakan, yang diajar itu orang kaya, masalah nanti. Dan niatannya namun supaya nanti orang tersebut ngasih kepada dia. Nah, ketika ada niatan macam ini, terkadang dia dapat, terkadang jadi tidak. Ya, sudah di apa? Dibacakan kok uangnya nggak ngalir ya? Akhirnya boten selesai. Mari. Belajar. Ya. Oh, ya. Kali ini terima. Ini bahaya. Ada nggak sama teman? Bahkan orang tua. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, man kana yuridul ajilata ajal. Barang siapa yang menginginkan balasan yang disegerakan. Ajalatan itu balasan yang disegerakan. Itu dunia. Ajalnya kami akan segera. Ya. Akan bikin remang. Ajalna lau fiha ma nasya'u liman nurid. Allah mengatakan ma nasya'u liman nurid. Ya. Kami akan segerakan pada nama apa? Balasan tersebut. Nah, apa sih yang kami kehendaki bagi siapa yang kami inginkan? Oh. Jadi kalau Allah memberikan na'am warakawafikum, memberikan balasan dari amaliyahnya dia, itu sekedar yang na'am warakawafikum sekadar apa yang diinginkan Allah. Kalau Allah gak ingin, dia gak dapat ya. Makanya aku menerima orang yang bertujuan ya, selain Allah, na'am warakawafikum dalam tujuan-tujuan duniawi dengan apa yang dia lakukan, maka belum tentu dia mendapatkannya. Terkadang dia dapat, terkadang dia tidak mendapatkan. Ikhwan itu. Saya. Ini nama. Nah. Ayat ini jelaskan sana. Kalau itu. Bahwasanya. Ada. Ya, ada. Itu ya. Ada dan para manusia itu yang memiliki tujuan-tujuan yang semacam. Saya jangan mengatakan. Oh enggak. Saya yang terjadi seperti itu ada dan banyak yang kedua ayat-ayat ini menunjukkan na'am warakulahikum akibat buruk na'am warakul bagi orang yang meniatkan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Apa-apa akibatnya ma'alaku fil akhirati min nasi akhirat kelak dia tidak akan di bagian sedikit pun dari amalannya, artinya amalannya musnah, tidak ada manfaatnya. Saya akan lebih kemudian yang kedua, kalaulah dia mendapatkan namanya, Allah mendapatkan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jika Allah mengendaki, dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan tadi. Jika Allah tidak mengendaki, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nah ya. Tapi kalau dia beramal untuk Allah SWT, dia pasti ikhlas untuk Allah, pasti dia akan mendapatkan balasan. Balasan. Nah ya. Rasulullah menyatakan, ketika memberikan contoh sebuah ibadah seperti hijrah, suatu yang sur, pemainkan hijratu ilallahi wa rasuli, fahijratu ilallahi, lalu disebutkan fahijratu ilallahi, disebutkan para ulama bahwasanya menunjukkan bahwa kepastian orang tersebut akan mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan dari amalan-amalan yang ia maksudkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi coba antum perhatikan ketika Rasulullah menyebutkan amalannya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan makanan syaitan di dunia yusibwa ayam wa'ati yang kekwa fahid syaratu ila mahajar. Tidak disebutkan ya nama rakulah fahid syaratu ila dunia wa mura'ah, tidak. Tapi fahid syaratu ila mahajar ila disebutkan faedahnya oleh para ulama katanya adalah bahwasanya ketika orang bertujuan itu belum tentu dia dapat ya. Terkadang dapat, terkadang tidak. Tapi kalau orang itu beramal ikhlas kepada Allah, itu pasti ya, dia akan mendapatkan balasan, balasannya. Lihat ini ya. Nah, setelah itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keharusan dari kita untuk berpaling dari tujuan-tujuan dunia di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konteksnya seluruh ibadah, terkhusus ketika kita membaca Al-Qur'an karena kita sekarang mempelajari tentang apa? Adab apa? hamalatul Quran. Gitu ya. Mereka pun terima itu dari seluruh ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, amaratullah, tidak dibenarkan dari kita, ya, melaksanakan ibadah tersebut, ya, didasari karena tujuan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kan itu terima. Kata Rasulullah, wa'an Abi Hurairah, kata yang menawar, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau, qala Abu Hurairah mengatakan, ini khotib imammu dikeluarkan diriwayatkan dari Abu Daud wa Ibn Majah wa Ahmad wa Abu Ya'la wa ghairuhum min tariq, dari jalan Fulayh ibn Sulaiman an Abdullah ibn Abdurrahman Abi Diwala an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah fihi wa Fulayh, Fulayh ibn Sulaiman dhaif, dia adalah seorang rawi yang dhaif. Fulayh ibn Sulaiman, dia adalah Fulayh ibn Sulaiman Abu Yahya kunyanyi. Sehingga ikhwan cintai makmum hadir ini baik, namun bukan ada Fulayh. Jadi hadis ini nama Rasulullah disebutkan oleh Al-Hakim dalam Musnad, dan beliau mensahihkan. Al-Hakim mensahihkan hadis ini nama Rasulullah. Alhamdulillah terima kasih. Hadis ini menjelaskan kepada kita yang bahwasanya tidak boleh kita nama Rasulullah itu beramal di akhir dunia. Boleh. Allah hadis ini baik. Nama Rasulullah itu muatannya itu tidak memiliki nas-nas yang sah, yang sahih seperti Al-Quran. Ya, tidak memiliki. Ya, Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ya, jelas ya. Yang kedua, hadis nasi ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa. Enggak mengisi isinya. Lantas apa sih isinya? Nah, gitu ya. Apa itu isinya? Qala, Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari perkara-perkara yang seharusnya ya, ditujukan untuk mencari wajah Allah. Saya, kita kita untuk ilmu itu ke siapa ini? Untuk mencari apa ini? Tentunya untuk mencari wajah Allah SWT. Kan gitu ya? Apa yang ditentu yang maksud? Itu niatan yang seharusnya ada pada setiap orang yang menuntut ilmu. Kan gitu ya? Apa yang ditentu yang maksud? Layat ta'ala ternyata la yata'allamuhu illa liyusiba fi ardhin nakin. Ternyata dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk mendapatkan pundi-pundi dunia. Jadi ilmu itu seharusnya dia mempelajari dengan tujuan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu. Ternyata dia tidak mempelajari kecuali hanya ingin mendapatkan pundi-pundi dunia. Apa yang diterima? Maka kata Rasulullah alaihissalam, lam yajid urfal jannah yawmal qiyamah. Orang yang semacam ini tidak akan mendapati urfal jannah. Kan? Yang memang urful jannah itu adalah rihuha. Itu bau surga. Namun, mana yang diterima? Seorang yang meniatkan di dalam thalabul ilmi, ya, bukan niatan untuk mendapatkan wajah Allah, tetapi dia thalabul ilmi untuk mendapatkan pundi-pundi dunia, nyatanya seperti itu, maka kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya tak diraih. Apa mana surga? Surga ini. Ya fani bijin rahman. Rawahu Abu Dawud di isnadin sahihin, kata Imam Nawawi. Wa mithlu ahadithu katsiratun. Ya fani bijin rahman. Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kata beliau, padahal di dalamnya ada seorang yang namanya Sulaih Ibn Sulaiman. Ya, apalagi mungkin dari jalan ini tapi disyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya hadis semisal ini sangat banyak sekali, sehingga muatannya insya Allah tidak berisi nas-nas yang sahih. Taulah hadis ini baik, tapi tidak apa? Tidak kemudian tidak bisa diamalkan. Diamalkan. Saya, kami cinta. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas, namanya Anas bin Malik Al Ansari. Wa Hudzaifah, namanya Hudzaifah ibnul Yamman. Ya. Nama Rasulullah. Wa Ka'b ibn Malik, dan juga dari Ka'b bin Malik. Sekali begini, ketiga-tiganya merupakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, liumari fihi sufaha, untuk mendebat dengan ilmu tersebut orang-orang bodoh. Au yukathira fihi ulama, atau untuk berbangga-bangga dengan ilmu tersebut di hadapan para ulama. Au yasrihu fi wujuhan nasi ilaihi, untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dia. Ya na'amarakallahu fikum, agar manusia yang memperhatikan dia. Na'amarakallahu, itu tujuan dia dalam mencari ilmu. Ya. Maka kata Rasul alaihi salat, fal yatafawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Lafaz fal yatafawwa ai fal yazilhu. Maka hendaknya dia bertempat tinggal. Yazil wakilah, ada yang mengatakan maknanya fal yattahidhu, hendaknya dia menjadikan neraka sebagai tempat duduknya. Ya kan itu ini nama orang Allah. Rawi Tirmidzi min riwayat Ka'b bin Malik, ya, dan Tirmidzi meriwayatkan dari riwayatnya Ka'b bin Malik, waqala, dan Rasulullah SAW mengatakan adkhalahullahu an-nara, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam api neraka. Nama Rasulullah. Tambahan ini nama Rasulullah itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Hakim At-Tabarani dan Kabir, dan selain mereka dari hadis yang Ka'b bin Malik dengan sanad yang dhaif. Ya, dengan sanad yang dhaif, dikarenakan pada sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ishaq ibn Yahya. Katanya sanad ada rawi yang bernama Ishaq ibn Yahya, dan dia adalah seorang rawi yang baik. Dan diriwayatkan oleh nama Rasulullah fikum Ibn Majah min hadis Hudzaifah, dia di isnad yang baik Sa'ad bin Bashir Minun, wa mujma'un ala tarhi hadithi kama qalat Mu'ayyah bin Mu'ayyah, wa fihi aydan As'ad ibn Sawar wa juga dilibatkan oleh Ibn Majah dari hadis yang Hudzaifah dan sanad yang dhaif pula. dikarenakan pada saatnya ada seorang rawi yang bernama Bashir Maimun dan dia disepakati ya, dibuang hadis sama kolek sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ma'in yaitu Yahya Ibn Ma'in dan pada yang juga yaitu pada hadisnya Hudzaifah juga ada seorang rawi yang bernama As'ab bin Suwar ya, dia juga berkata Warawat Taburah Taburani Fil Awsat bin Hadith di Anas bin Sanad bin Ma'in dan juga diriwayatkan Taburani dalam Al-Awsat Jum Al-Awsat dari hadisnya Anas bin Malik masalah yang baik di Adi Sulaiman Ibn Ziyad Al-Wasiti karena pada syaratnya ada rawi yang bernama Sulaiman bin Ziyad Al-Wasiti demikian Amr al-Wasiti ya, wa'adkhalunar ini Amr al-Wasiti riwayat yang baik ya, kalau tadi aku mau sekali lagi ya meskipun baik dengan Amr tapi maknanya tidak bertentangan dengan hadis yang seperti yang kita sebutkan tadi dalam kisah tiga orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang besar, tapi ternyata amalan yang dilakukan itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesudahannya? Apa kesudahannya? Masukkan ke neraka. Ya, kapan kesudahan? Sehingga taulah hadis ini baik, tetapi isinya tidak bertentangan dengan nas yang sah. Jelas ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini yang mungkin kita kan satu pasal di dalam kitab Al-Qur'an. Nah, yaitu sekali lagi nomor apapun ya. Kita ingatkan pada tema kita hari ini yaitu hendaknya kita berpaling dari tujuan-tujuan dunia di dalam ibadah kita. Jadi jangan sampai ada tujuan-tujuan itu di dalam ibadah kita. Ya, entah telabul ilmunya, entah mengajarnya, entah ibadah-ibadah yang lain. Jangan sampai pada ibadah tersebut tercampur niatan-niatan yang seperti itu. Niatan ingin dapat harta, niatan ingin dapat jabatan, niatan ingin dapat ketentuan, niatan supaya menjadi orang yang paling tinggi di hadapan teman-temannya, niatan supaya dipuji manusia, niatan untuk mendebat para ulama, niatan untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Yang semacam ini semuanya harus ditinggalkan. Tapi belajarlah aku, belajarlah. Ya. Murni niatannya adalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Demikian ya. Demikian. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan apa yang kita pelajari dan kita amalkan menjadikan ibadah kita berkualitas di sisi Allah. Diganjar dengan ganjarannya berlipat ganda. Dan berlipatnya sebuah ganjaran itu tergantung niatannya. Semakin niatannya murni kepada Allah, semakin dekat. Ya, karena Allah SWT fa'ifu liman yasha. Ya, Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki dari amalan-amalan ibadah. Ya, kullu hasanatin ta'amsu bi asyri amsalih. Setiap kebaikan itu diganjar 10 kali lipat. Ya. Atau bahkan berlipat-lipatnya bahkan sampai 700 kali lipat bahkan berlipat-lipat yang tidak terhingga tergantung apa? Tergantung niatannya, tergantung keimanan, tergantung keikhlasan. Semakin ikhlas, semakin besar namor kelabu ganjaran yang akan diterima. Bayangkan namor kelabu amalan sedikit yang dilakukan oleh seorang sahabi ya. Dan kita tahu namor kelabu niatan mereka ya tentunya sangat murni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja bisa mengalahkan amal yang besar yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena keimanan dan niatannya, keikhlasannya. Satu mood itu paling ya, tak sampai segini ya. Satu mood itu. Ya, tapi itu mampu mengalahkan satu mood emas yang diinfakkan oleh orang selain sahabat. Ini semakin ikhlas, itu akan semakin menjadikan pahala yang dihasilkan dari amal itu semakin banyak dan besar. Semakin pula semakin sedikit amalan apa keikhlasan yang ada dalam niatan tersebut, akan semakin sedikit pula amal itu pahala yang dihasilkan. Nah, marokoh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sholat terkadang nah marokoh, pahalanya ada yang hanya 1/10. Sholat itu ada yang 1/5. Ada yang 1/3. Nah, marokoh. Itu tergantung kita keikhlasannya. Jadi, Tuhan berjumpa. Demikian yang saya akan sampaikan. Saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada pada kami. Nah, marokoh. Kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan dan saya pribadi dari siapa, dan saya berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahuwataala. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.